Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini, pembahasan kita adalah tentang permasalahan tayamum. Ya. Nah, tayamum ini secara bahasa berarti al-qasdu, ya, menyengaja. Nah, berkaitan dengan makna ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah ayat yang kedua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala aminal baital haram." Dan janganlah kalian mengganggu orang-orang yang menyengaja datang ke Baitul Haram. Nah, kemudian makna ini, ya, dinukil di dalam pengertian oleh para fuqaha, ya, dengan makna al-mas'hul wajhi wal yadaini bi syai'in minas sa'idi, yaitu mengusap wajah dan kedua tangan, ya, dengan menggunakan tanah atau sa'id, ya. Jadi sa'id itu, ya, bisa diartikan dengan tanah ataupun, ya, debu. Nah, jadi sa'id itu adalah tanah atau debu yang menempel di telapak tangan kita. Jadi dalam bahasa Arab, sa'id itu artinya berasal dari kata sa'ada, ya, terangkat. Jadi ketika kita menepukkan kedua telapak tangan kita ke tanah, kemudian kita angkat tangan kita, maka tanah ataupun debu yang menempel di tangan itulah yang disebut dengan sa'id. Artinya apa? Dia ikut terangkat. Nah, itu asal kata kata daripada as-sa'id, seperti itu. Nah, mengusap wajah dan kedua tangan dengan menggunakan tanah ini mempunyai korelasi dengan makna menyengaja. Kenapa? Li'annal masiha, ya, qasada ila sa'idi. Karena orang yang mengusap kedua wajah dan kedua tangannya itu, dia menyengaja mengusapkan itu dengan menggunakan tanah. Nah, kemudian, ya, sebagian ulama, ya, menyebutkan definisi tentang tayamum itu. Waqad arrafahu ba'dul ulama'i biqaulihi taharatun turabiyyatun tashtamilu ala mashil wajhi wal yadaini inda adamil ma'i au adamil qudrati ala isti'malihi. Jadi sebagian ulama menyebutkan yang dimaksud dengan tayamum itu adalah bersuci dengan menggunakan tanah, ya, dengan cara mengusap wajah dan kedua tangan atau telapak tangan ketika tidak ada air atau ketika tidak mampu untuk menggunakan air. Nah, tayamum ini termasuk di dalam, ya, salah satu kekhususan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan apa? Kemudahan, ya. Jadi dalam sebuah hadis disebutkan ada lima hal yang menjadi kekhususan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Salah satunya adalah ju'ilat li al-ardu masjidan wa tahura. Dijadikan untukku, ya, tanah itu sebagai masjid dan dia itu suci. Ya. Jadi setiap tanah apa saja, ya, dia itu masuk dalam kategori, ya, suci, dan itu merupakan satu kekhususan bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga apa? Dengan, ya, syariat tayamum ini kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan solusi ketika kita tidak mendapati air, atau ketika air itu ada tetapi apa? Ya, kita apa namanya? Tidak bisa menggunakan air tersebut. Nah, dengan tayamum itulah kita bisa mensucikan baik secara lahir ataupun secara batin, dan ini merupakan keberkahan dari Nabi yang mulia yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka tayamum itu dilakukan ketika dalam kondisi tidak ada air, di mana air ini termasuk, ya, salah satu media yang bisa digunakan untuk bersuci. Nah, kemudian kalau tidak ada air, maka apa? Ya, kita mengganti, ya, air tersebut dengan menggunakan tanah. Ya, artinya apa? Dalam kondisi apapun kita tidak boleh untuk tidak bersuci. Ya, jadi tetap bersuci walaupun tidak ada air, bisa dengan menggunakan tanah. Ya. Nah, walaupun dengan menggunakan tanah, tetapi apa? Ya, itu pun dapat mensucikan lahir dan juga batin. Ya, seperti itu. Ya. Nah, kemudian, ya, di sini disebutkan fa idza adamat hadhihi al-adatul kamila raja'na ila surati at-tahara bi adati at-turab. Jadi kalau misalkan tidak ada air dan kita tidak bisa melakukan tahara secara sempurna, maka kita kembali kepada cara bertahara dengan menggunakan tanah. Ya, untuk apa? Supaya, ya, secara batin, ya, kita pun tetap dalam keadaan suci. Artinya apa? Pada asalnya air itu digunakan untuk membersihkan. Ya, pada asalnya kan begitu. Ya. Kalau tanah itu kan justru bukan bersih, malah jadi kotor, ya, seperti itu. Tetapi walaupun dengan tanah yang secara lahiriah itu kotor, tetapi apa? Secara batinnya itu bisa membersihkan. Ya. Berbeda dengan air. Nah, kalau air itu secara lahiriah kan jadi bersih dan secara batiniah pun menjadi bersih, ya. Nah, tentu apa? Ya, tidak diragukan lagi ini merupakan satu hikmah, ya, dan tidak diragukan lagi juga bahwasannya apa? Ya, banyak faedah yang bisa kita ambil dari tayamum ini, dan itu diberikan kepada orang yang memiliki, ya, pemahaman yang baik. Nah, kemudian tayamum ini juga, ya, ditetapkan berdasarkan Al-Quran, Sunnah dan juga ijma. Ya, artinya apa? Ijma kaum muslimin, ya, di mana mereka, ya, menyatakan bahwasanya tayamum itu adalah salah satu bagian daripada syariat Islam, dan ini pun berdasarkan kias yang sahih. Ya. Nah, ini adalah sedikit pengantar berkaitan dengan tayamum, ya, dan kita akan memasuki hadis yang disebutkan oleh al-muallif di sini, yaitu hadis yang ke-36. Al-hadisus sadisu wassalasun an Imran ibn Husain radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan mu'tazilan lam yusalli fil qaumi faqala ya fulan ma mana'aka an tusalliya fil qaum فقال يا رسول الله أصابتني جنابة ولم ماء فقال عليك بالصعيد فإنه يكفيك رواه البخاري. dari sahabat Imran bin Husain, semoga Allah meridainya, bahwasanya Rasulullah SAW melihat seseorang yang memisahkan diri atau menyendiri dari orang banyak. Artinya apa? Ketika itu dia tidak ikut sholat dengan jamaah, justru dia memisahkan diri dan menyendiri. Nah, kemudian Rasulullah SAW ketika itu bertanya, wahai fulan, apa yang menghalangimu untuk sholat bersama orang banyak? Kemudian orang itu mengatakan, wahai Rasulullah, saya ini sedang dalam keadaan junub, tetapi tidak ada air. Artinya apa? Dia itu tidak sholat karena dalam keadaan junub dan tidak ada air, dan dia menunggu air itu ada. Nah, kemudian Rasulullah SAW mengatakan, alaika bis-sa'iri fa innahu yakfika. Maka gunakanlah air, ya, karena itu sudah apa? Mencukup, ya, mencukupi bagimu. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Ya. Nah, jadi apa? Nabi ketika itu selesai sholat subuh, kemudian apa? Melihat seorang laki-laki. Ya, dan seorang laki-laki ini bernama Khalad ibn Rafi radhiyallahu anhu. Ya. Dan dia adalah termasuk sahabat yang pernah mengikuti perang Badar. Nah, artinya apa? Rasulullah ketika itu melihat orang tersebut dalam keadaan tidak sholat, padahal Nabi SAW dan para sahabat yang lainnya sudah sholat. Nah, kemudian karena kelemah lembutan Nabi SAW dan juga baiknya dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, beliau itu tidak menghardik, tidak mencela, karena tidak ikut sholat berjamaah. Tetapi Nabi SAW ketika itu apa? Mencari tahu tentang sebab, ya, kenapa dia itu tidak sholat. Ya, jadi kalau misalkan kita melihat ada orang yang duduk-duduk sementara di dalam ini sedang sholat, ya, mungkin kadang juga ada orang yang marah ketika itu. Loh, ini gimana ini, katanya yang lain sholat kok ini malah duduk-duduk seperti itu. Tetapi Nabi SAW ketika itu apa? Tidak memarahinya, tidak menghardiknya, tidak mencelanya, tetapi dia berusaha untuk mencari, ya, sebab kenapa dia itu tidak sholat. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, ya fulan, ma mana'aka antusalliya ma'al kaum? Wahai fulan, apa yang menghalangimu untuk sholat bersama orang lain? Nah, kemudian sahabat ini menjelaskan uzurnya, menjelaskan halangannya di dalam sangkaannya kepada Nabi SAW, bahwasanya apa? Ketika dia itu sedang dalam keadaan junub dan kemudian tidak ada air, maka dia itu mengakhirkan sholat sampai dia itu menemukan air, kemudian dia bersuci dengan air tersebut. Nah, kemudian Rasulullah SAW mengatakan, inna allaha qad ja'ala laka, ya, ma yakumu maqamul ma fit tatahuri. Sesungguhnya Allah itu sudah menjadikan untukmu, ya, satu media yang menggantikan posisi air di dalam bersuci, yaitu apa? Tanah. Maka gunakanlah tanah, karena hal itu sudah mencukupi bagimu, ya, ketika tidak ada air. Nah, dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa kesimpulan. Yang pertama adalah, at-tayammumu yanubu manabul ghusli fit tatahhuri minal janabah. Jadi tayammum itu, ya, dapat mengganti, ya, posisi mandi di dalam bersuci ketika dalam kondisi janabah. Artinya walaupun dalam kondisi janabah, ya, itu cukup dengan menggunakan tanah dengan bertayamum ketika tidak ada air. Nah, yang jadi permasalahan adalah di sini, ya, sering, ya, kebanyakan orang itu, ya, seperti yang sudah saya sampaikan, menganut faham marmiyah, Ya. Maremiah itu artinya apa? Ya, ora marem. Jadi kalaupun ya begini tuh enggak marem gitu. Kalau orang misalkan junub ya, kemudian tayamum itu kan rasanya kok enggak apa namanya? Enggak marem. Enggak marem tuh enggak apa? Kurang mantap gitu ya. Ya, kurang mantap seperti itu, ya. Beda kalau misalkan kita junub kemudian apa? Mandi dengan menggunakan air itu kan perasaan itu apa? Mantap. Oh, sudah bersih, sudah suci. Tetapi ketika kita junub kemudian tidak ada air tayamum, itu terkadang banyak orang yang ya merasa itu kurang mantap. Ya, ini kadang menjadi salah kaprah. Kenapa? Karena kita berpedoman kepada apa? Ya, marem atau tidak marem. Mantap atau tidak mantap. Padahal apa? Ya, kadang sesuatu yang itu bukan bagian daripada tuntunan Nabi SAW itu dianggap sebagai sesuatu hal yang mantap. Justru yang itu menjadi tuntunan Nabi SAW itu ketika dilakukan ada perasaan kok kurang mantap. Nah, tentu ini satu hal yang ya yang apa keliru penempatannya. Ya. Artinya apa? Tayamum itu bisa menggantikan ya mandi ketika seseorang itu dalam keadaan junub. Artinya apa? Kalau orang junub kemudian tidak ada air tayamum itu sudah cukup. Ya, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, annat tayammuma la yakuna illa li adamil ma'i aw lil mutadarrar bi isti'malihi. Jadi tayammum itu dilakukan yang pertama kondisinya ketika tidak ada air ataupun orang tersebut ya ketika menggunakan air itu ya bisa membahayakan dirinya. Jadi bisa membahayakan dirinya ketika dia menggunakan air. Nah, sehingga apa? Ya, sahabat tadi menyebutkan atau menjelaskan uzurnya. Kenapa dia itu mengakhirkan sholat? Ya, artinya tidak ikut sholat berjamaah karena tidak ada air. Kemudian Nabi SAW menetapkan tentang hal tersebut. Ya, jadi apa? Kalau tidak ada air ataupun ya ketika menggunakan air itu bisa membahayakan dirinya, maka ketika itu bisa bertayamum. Kemudian yang ketiga, la yanbaghi liman ra'a muqsiran fi amalin ayubadirahu bitta'nifi aw laumi. Jadi tidak selayaknya ketika kita melihat seseorang yang lalai dari satu perbuatan, kita langsung mencela, menghardik orang tersebut. Nah, ini pun menjadi satu prinsip ya di dalam berdakwah. Artinya apa? Bagaimanapun ya orang tersebut jauh dari agama, tetapi apa? Ya, di dalamnya pasti ada kebaikan yang itu bisa menjadi wasilah sarana datangnya hidayah kepada orang tersebut. Ya. Dan bisa jadi pada saat ini orang tersebut orang yang jauh dari agama, tetapi apa? Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah, kemudian apa? Dia menjadi orang yang dekat dengan agama pada masa-masa yang akan datang. Tetapi bisa jadi juga ada orang yang saat ini mungkin orang yang dekat dengan agama, tetapi apa? Pada saatnya nanti Allah Subhanahu wa taala membalikkan hatinya, kemudian dia menjadi orang yang jauh daripada agama. Ya, artinya apa? Kita tidak bisa menetapkan ya seorang ini adalah baik ataupun jelek. Ya, artinya apa? Ketika ya itu belum sampai pada kematian. Ya, untuk sementara memang dia seperti itu. Tetapi bisa jadi nanti pada masa yang akan datang dia berubah. Seperti itu. Sehingga tidak boleh kita mengatakan bahwasanya orang ini adalah ahli neraka, orang ini adalah ahli surga. Kenapa? Karena yang namanya hati itu berbola. Nah, maka tidak selayaknya ketika kita melihat ada orang yang lalai ya, orang yang bermaksiat dan lain sebagainya, kita itu apa? Menghardik ataupun mencela. Nah, dalam kasus ini apa disebutkan hatta yastawdihu anis sababi fi dzalik fala'alla lahu uzran wa anta talumu. Ya, sampai ya kita itu mencari penjelasan tentang sebab-sebabnya. Kenapa kok dia bisa seperti itu? Ya. Barangkali ada apa? Uzur ataupun halangan. Ya. Nah, ketika ada halangan itu kemudian kita mencela, maka apa? Ketika itulah kita yang jatuh di dalam celaan tersebut. Nah, jadi tidak terburu-buru untuk mencela ataupun menghardik orang yang lalai di dalam melakukan ya apa namanya? Satu amalan. Kemudian yang keempat, jawazul ijtihad fi masailil ilmi bihadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi boleh berijtihad dalam masalah-masalah ilmu ya ketika Nabi itu ada. Nah, ketika itu apa? Faqad dhanna as-sahabi anna man asabathu al-janaba la yusalli hatta yajid al-ma. Jadi ketika itu sahabat ya dalam kasus ini ya berijtihad bahwasanya orang yang dalam kondisi janabah kemudian tidak ada air, dia itu apa? Tidak sholat sampai dia itu mendapatkan ataupun menemukan air. Wan sarafa dhihnuhu ila anna ayatat tayammum khasatan bil hadatsil asghar. Jadi pemahamannya itu ya, atau dia memahami ayat tentang tayammum itu bahwasanya apa? Tayammum itu khusus untuk hadas kecil. Ya. Padahal apa tayamum itu bisa digunakan untuk hadas kecil ataupun untuk hadas besar. Ketika tidak ada air atau ketika menggunakan air itu membahayakan di dirinya. Ya. Nah, ini adalah hadis yang ke-36. Kemudian hadis yang ke-37, ya. An Ammar ibn Yasir radhiyallahu anhu maqala ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hajatin fajnabtu. فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيده الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وَظَاهِرَ كَفَّيْهِ وَجَهَهُ. Dari Ammar bin Yasir, semoga Allah meridai keduanya, dia bercerita, Rasulullah SAW mengutusku dalam satu urusan. Nah, pada saat itu aku dalam keadaan junub, kemudian aku tidak menemukan air. Kemudian فَتَمَرَّغْتُ فِي السَّعِيدِ. Saya ini berguling-guling di atas tanah sebagaimana berguling-gulingnya ya seekor binatang. Kemudian saya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan kisah tersebut. Ya, artinya menceritakan apa yang dia lakukan kepada Nabi. Kemudian Nabi mengatakan innamakana yakfika an taqula biyadaika hakada. Ya, sesungguhnya cukup bagimu itu untuk ya menepukkan kedua tanganmu ke atas tanah dengan satu tepukan, kemudian mengusap tangan yang apa namanya mengusap tangan yang kanan ya dari tangan yang kiri dan sebaliknya, kemudian apa mengusap ya punggung kedua tangannya, kemudian kita itu mengusap wajahnya ya. Nah, di dalam hadis ini ya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu mengutus Ammar bin Yasir dalam satu perjalanan karena ada sebagian urusan. Kemudian di tengah perjalanan itu Ammar bin Yasir dalam keadaan junub ya, tetapi dia tidak menemukan air untuk mandi. Nah, kemudian apa? Ammar bin Yasir itu tidak mengetahui hukum tentang tayamum, ya, bahwasanya tayamum itu bisa dilakukan untuk janabah, untuk junub juga. Tetapi dia mengetahui bahwasanya apa? Tayamum itu hanya dilakukan dalam kondisi apa? Ketika seorang berhadas kecil. Kemudian dia beristihad dan menyangka, ya, Ya, bahwasannya apa? Ya, artinya apa? Ketika dalam kondisi junub itu dia berwudu, ya, sebagaimana, ya, wudunya dengan menggunakan air. Nah, ketika itu dia apa? Bukan berwudu tapi berguling-guling di atas tanah. Ya, seperti itu. Ya. Berguling-guling di atas tanah. Karena kalau mandi dengan menggunakan air kan harus terkena semua. Nah, dia ini berguling-guling di atas tanah dengan menyangka apa? Ya, tanah itu nanti kena kepala sampai dengan kaki. Seperti itu. Ya, jadi mengkiaskan, menganalogikan dengan air. Nah, kemudian apa? Setelah itu dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan apa yang dia lakukan dan istihadnya. Apakah istihadnya itu benar ataukah tidak? Nah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya apa? Ya, ketika itu cukuplah untuk, ya, bertayamum dengan, ya, memukulkan kedua telapak tangan di atas tanah dengan satu tepukan, kemudian setelah itu mengusap, ya, tangan, ya, tangan mengusap tangan kanan dengan tangan kiri dan sebaliknya, kemudian mengusapkan, ya, apa namanya, punggung kedua tangan dan juga wajah. Nah, jadi caranya seperti ini, Pak. Jadi ditepukan. Nah, kemudian apa di? Apa di? Ya, diginikan aja. Nah, itu baru saya itu apa? Tangan yang kiri itu mengusap yang kanan, punggung kanan. Tangan yang kanan itu mengusap punggung yang kiri. Baru setelah itu mengusap kedua punggung. Jadi ditepukan satu. Itu cara untuk bertayamum. Nah, tetapi di sini disebutkan perbedaan pendapat ulama. Apakah ketika kedua telapak tangan itu ditepukkan di atas tanah itu dengan satu tepukan atau dengan dua tepukan? Jadi kalau yang tadi saya jelaskan dengan satu tepukan itu untuk apa? Untuk mengusap punggung tangan yang kanan dan kiri sekaligus mengusap apa? Wajah. Tapi kalau dua tepukan pertama untuk tangan, ya, tepukan kedua untuk wajah. Nah, para ulama berbeda pendapat, apakah satu tepukan atau dua tepukan. Nah, kemudian yang kedua, para ulama pun berbeda pendapat, apakah ketika mengusap tangan itu sampai pergelangan tangan ataukah sampai ke siku. Ya. Nah, di sini disebutkan sebagian ulama berpendapat di antaranya adalah Imam Asy-Syafi'i, ya, bahwasanya apa? Ketika bertayamum itu harus dua kali tepukan. Satu tepukan untuk wajah dan satu tepukan yang lain untuk kedua tangan sampai dengan apa? Siku. Jadi tangannya itu sampai siku. Ya, seperti itu. Nah, Imam Syafi'i, ya, berdalilkan dengan hadis di antaranya adalah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Daruqutni dari Abdullah bin Umar, ya. At-tayammumu darbatani. Tayammum itu dua kali tepukan. Darbatun lil wajhi wa darbatun lil yadaini ilal mirfaqaini. Tepukan pertama untuk wajah dan tepukan yang kedua untuk, ya, apa namanya, kedua tangan sampai kedua siku. Nah, ini artinya sebagian ulama di antaranya Imam Asy-Syafi'i. Kemudian jumhur ulama, ya, di antaranya adalah Imam Ahmad, Imam Al-Auza'i, Imam Ishaq dan Ahlul Hadis, mereka mengatakan bahwasanya tayamum itu cukup satu kali tepukan. Ya. Dan yang diusap itu cukuplah wajah dan kedua telapak tangan. Jadi tidak sampai kepada siku. ya, berdasarkan hadis-hadis yang sahih, di antaranya hadis ya Ammar bin Yasir ini. Ya. Nah, kemudian Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan wa kana Ammar yufti bihi ba'da zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa rawi lil hadis a'rifu bi muradihi. Jadi ketika itu, ketika menceritakan ini, menceritakan hadis ini, Ammar bin Yasir itu artinya apa? Dia berfatwa setelah kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Ammar bin Yasir yang meriwayatkan hadis ini lebih tahu dengan apa yang dikehendaki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga apa, dalam masalah ini yang benar ataupun yang rajih adalah apa? Ketika tayamum itu cukup dengan satu kali tepukan. Ya, seperti itu. Nah, kemudian para ulama menjawab bahwasanya hadis yang mengatakan tayamum itu dua kali tepukan, satu tepukan untuk wajah dan satu tepukan untuk kedua tangan sampai kedua siku, maka hadis ini adalah hadis yang dhaif. Dan hadis yang dhaif tidak bisa dipertentangkan dengan hadis-hadis yang sahih. Apalagi apa? Kebanyakan riwayat yang berasal dari Ammar bin Yasir itu menyebutkan bahwasannya apa? Ya, tayamum itu adalah cukup dengan satu kali tepukan, seperti itu. Ya, ini kesimpulannya. Nah, kemudian yang terakhir adalah ya, apa yang kita bisa ambil dari hadis ini? Yang pertama, at-tayammumu lil ghusli minal janabah. Jadi tayamum itu juga ya berfungsi untuk menggantikan mandi ketika ya dalam kondisi janabah. Kemudian yang kedua, annahu labudda min talabil ma qabla tayammum. Jadi kalau tidak ada air ya mau bertayamum, maka apa, harus mencari air terlebih dahulu. Kalau sudah dicari air itu tetap tidak ada, barulah ketika itu tayamum. Jadi tidak langsung apa, langsung tayamum, tetapi harus ada usaha untuk mencari air terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga adalah tata cara tayamum. Yang pertama adalah menepukkan ya kedua telapak tangan ke atas tanah satu kali. Kemudian setelah itu mengusap wajah dan ya apa namanya? Kalau di sini disebutkan mengusap kedua tangan sampai kedua siku. Ya, seperti ini. Kemudian Ibn Rushd mengatakan yang namanya tangan itu ya ya wal ismul yad alal kaffi azhar min itlaqihi alal kaffi wasa'id. Jadi yang namanya tangan itu katanya apa, mulai dari telapak tangan sampai dengan apa, dengan siku. Jadi bukan sampai dengan apa, pergelangan berapa. Nah, jadi ini yang di apa, yang dipakai pendapatnya oleh penulis di sini adanya bahwasanya apa? Ya, yang namanya tayamum itu satu kali tepukan, tapi apa, untuk mengusap wajah dan tangan, tapi tangannya sampai apa? Kedua siku. Ya, karena yang namanya tangan itu tidak menunjukkan telapak tangan, tetapi menunjukkan apa? Telapak tangan dan sampai kepada si siku. Ini kata dalam bahasa Arab al-yad itu mulai dari telapak tangan sampai dengan si siku. Berbeda dengan al-kaf. Kaf itu cukup telapak tangan sampai pergelangan tangan, seperti itu. Ya. Nah, kemudian disebutkan di sini beberapa apa namanya, kesimpulan lagi, di antaranya adalah tentang apa namanya, tayamum itu untuk hadas besar ya, sebagaimana juga tayamum itu untuk hadas kecil ya, dalam tata caranya dan juga dalam hukumnya. Kemudian yang keenam adalah bolehnya beristihad dalam permasalahan-permasalahan ibadah, seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir adalah bahwasanya seorang mujtahid, orang yang beristihad, jika dia sudah melaksanakan istihadnya tetapi istihadnya itu salah ya, dan dia sudah melakukan ibadah, kemudian setelah selesai ibadah itu ternyata dia mengetahui kebenaran, maka dia tidak perlu lagi mengulang ibadah yang dia lakukan ya. Misalkan begini, ketika orang itu sholat kemudian tidak tahu arah kiblat, kemana arah kiblat, ternyata dia beristihad arah kiblatnya itu menuju arah utara sebetulnya. Nah, setelah selesai sholat, ada orang yang beritahu kiblatnya itu bukan ke sana tapi ke sini. Nah, maka apa? Ketika itu dia tidak perlu untuk mengulang lagi sholat. Kenapa? Karena dia sudah beristihad, tetapi istihadnya salah. Jadi tidak perlu untuk mengulang ya sholatnya kembali. Ya, ya, ini mungkin yang bisa sampaikan ya, karena waktu yang terbatas. Mungkin ini ada beberapa hal yang saya ringkas. Ya, mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat kepada semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alihi wasabihi wa afidahuna alhamdulillahi rabbil alamin.